Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Ithaful Qari' بالتعليقات على شرح السنة للإمام البربهاري sampai pada ucapan مصنف رحمه الله وأعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله وإن عمل كل عمل من الخير. كتب ليه كتب مصنف رحمه الله وهو الإمام البربهاري كتبه إلى سبق الله مرحمته بوسودة سمسينة bagi seorang hamba harus selalu diiringi rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa khawatir atas apa yang akan dialami nanti yaumul qiyamah. Abadan, selama-lamanya. Ma sahibat dunia, harus selalu dalam keadaan takut, selalu dalam keadaan khawatir, selama dia hidup di dunia. Limadha? Mengapa demikian? Kata beliau, li'annahu la yadri ala ma yamut, karena dia tidak tahu atas apa nanti ketika dia mati, di atas husnul khatimah atau di atas su'ul khatimah. Wa bima yukhtamulah, dengan apa nanti ditutup hidupnya, dengan kebaikan atau dengan keburukan. Maka jangan gede rasa, GR, ujub, bangga diri, saya orang yang paling soleh, saya orang yang paling hebat, saya enggak pernah berbuat dosa, enggak pernah berbuat syirik, ila akhirih. Sebentar, itu sekarang. Itu pun kalau benar. Kalaupun benar engkau masya Allah, mu'min taqi, sabirun syakir, itu sekarang. Nanti ketika matinya, wallahu alam. Karena diriwayatkan, ada orang yang beramal dengan amalan akhirah, berjalan di jalan surga sampai sudah hampir wafat sejengkal lagi, tiba-tiba berubah. amila bi'amali ahli an-nar fadakhala an-nar. Ternyata tinggal sejengkal lagi dia mati, berubah, beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian masuk neraka. Dan itu dikhabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Maka sebelum kita mati, sebelum kita mencapai husnul khatimah, jangan merasa tenang. Harus terus khawatir, terus berharap pada Allah istiqamah, berharap kepada Allah sabat as-sabat. Li'annaka la tadri ala ma yamut, karena engkau tidak tahu nanti matinya di atas apa. Wa bima yuhtamulah, dan tidak tahu akan mendapatkan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Wa ala ma yalqa Allah, dan di atas apa dia ketika bertemu Allah nanti. Wa in amila kulla amalin minal khair, walaupun dia beramal dengan amalan apapun dari kebaikan, atau walaupun dia beramal dengan seluruh amal kebaikan, tetap harus khawatir, tetap harus takut, karena belum tentu istiqomah, belum tentu seperti itu sampai wafatnya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, dan sudah dijelaskan paragraf pertama dari syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala, bahwa manusia harus selalu diantara harap-harap cemas. Ada harapan kepada Allah, tetapi juga ada rasa takut dan khawatir atas kekurangan-kekurangan dirinya, atas apa yang nanti dia hadapi ketika akhir hidupnya. Harus selalu ada khawatir itu. Maka manusia hidup dengan dua perkara, yaitu al-khauf war-raja, sebagai dua sayap, yang dengan dua sayap itu dia terbang menuju surga. Hanya saja rasa takutnya rasa takut yang syar'i, rasa harapnya rasa harap yang syar'i, yang sesuai dengan syariat. Rasa takut kalau sudah kebablasan menyelisihi syariat, seperti yang katanya rasa takut pada Allah, dia mengurung diri di kamarnya ketakutan, menangis terus, gelisah terus, gak mau keluar rumah, gak mau ke masjid, gak mau kemanapun, hanya ngurung diri sampai berbulan-bulan. Itu stres namanya. Itu stres dia. Gak sehat akalnya, gak wajar. Kalau dia takut kepada Allah, hindarilah maksiat dan tidak pergi ke masjid bagi seorang laki-laki maksiat. Kok aneh? Engkau mengatakan takut pada Allah, tapi engkau mengerjakan sesuatu yang jelek, yaitu meninggalkan salat jamaah, tidak memenuhi panggilan Allah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Itu bukan takut pada Allah, itu tidak syar'i. Itu ghulu, melampaui batas. Sehingga yang dikatakan dengan khauf, khauf rasa takut yang menyebabkan dia selalu beribadah pada Allah, selalu minta ampun pada Allah, berharap kepada Allah agar istiqamah, agar sabat di atas tauhid was sunnah, agar dia tetap mendapatkan kebaikan sampai husnul khatimah. Dia berharap seperti itu dan berusaha. Itu yang dikatakan rasa takut yang syar'i. Adapun rasa takut yang membuat putus asa, maka itu membawa dosa. Sudah kita bacakan 3 ayat dalam masalah ini. Ayat pertama, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya enggak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Lihat, rasa takut tidak membawa putus asa. Karena putus asa adalah dosa. Dan putus asa sifatnya orang-orang kafir. La yai'asu min rauhillah, tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Ayat kedua yang sudah kita baca juga. Wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Enggak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat, orang-orang yang dhallun. Pertama, disujuluki sifat orang kafir. Kedua, tidak akan ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang bal, yang sesat. Yang ketiga, Allah SWT menyatakan, ya ibadi, alladzina asrafu ala anfusihim. Kata Allah memanggilnya dengan panggilan sayang, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Tiga ayat ini ketiga-tiganya memperingatkan agar jangan putus asa. Yang pertama, putus asa itu sifatnya orang kafir. Yang kedua, putus asa itu tidak akan dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sesat. Yang ketiga, Allah katakan jangan putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah akan mengampuni seluruh dosa. Kalau kamu takut, khawatir, berdoalah. Minta ampunlah pada Allah. Beristighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Ikhwan ibn na'azakum wa fala yakhafu khawfan zaidan yuqannituhu min rahmatillah. Maka jangan takut dengan rasa takut yang berlebihan, melampaui batas, di mana akhirnya membuat dia putus asa dari rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha khawfun madmum. Rasa takut yang seperti ini adalah rasa takut yang tercela. Rasa takut yang salah. Wa kadzalika yarjullaha. Demikian pula dalam berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan matannya potongan kedua. Qala al-musannif rahimahullah, wa yanbaghi lirrajul al-musrif ala nafsihi an la yaqta'a raja'ahu. Kata al-Imam al-Barbahari rahimahullah, dan hendaklah seseorang yang melampaui batas terhadap dirinya jangan putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Indal maut, khususnya ketika matinya. Wa yusinu dhannah, hendaklah dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafu dzunubahu, dia takut atas dosa-dosanya tetapi enggak putus asa untuk berharap ampunannya. Fa in rahimahullah fa bi fadlin wa in adzabahu fa bi dzanbin. Kalau dirahmati oleh Allah, maka itu dengan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau diadab, maka itu karena dosa-dosanya. Maka kata Syekh Shalal Al-Fauzan dalam syarahnya, hafizahullahu taala, wa kadzalika yarjullah. Demikian pula dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin la yukhrijuhu ar-raja'a ila an ya'man min makrillah. Jangan mengeluarkan dirinya karena katanya berharap kepada Allah. Rasa harapnya jangan membawa dia untuk merasa tenang dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya'man min makrillah, merasa tenang, tidak takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Tenang saja, Allah Ghafurur Rahim. Harapannya sampai menghilangkan rasa takut. Ini tidak boleh. Bal yakunu khaifan min makrillah. Bahkan tetap harus takut, khawatir atas rencana-rencana Allah. Allah merencanakan sesuatu yang kita tidak ketahui. Allah menakdirkan sesuatu yang sudah ditulisnya di Lauhil Mahfuz sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun. Apakah catatan kita yang direncanakan Allah besok? Wallahu a'lam. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah ketika kita mati nanti? Seperti apa? Wallahu a'lam. Apakah kita akan istiqamah terus? Wallahu a'lam. Apakah kita akan terus menjadi ahlu sunnah? Wallahu a'lam. Kita enggak tahu. Qada wal qadar yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani bin a'azakumullah. Wa makrullahi jalla wa ala yaliqu bihi wa huwa min kamalih. Dan makar Allah jalla wa ala yang maha tinggi lagi maha agung, makarnya sesuai dengan keagungannya, makarnya sesuai dengan kemuliaannya. Maka sifat makar bagi Allah adalah sifat kesempurnaan. Jangan diterjemahkan seperti makarnya makhluk yang kadang konotasinya jelek. Mereka punya makar. Apa terjemahannya kalau pada makhluk? Rencana jahat. Iya kan? Itu pada makhluk. Tetapi ketika Allah menyatakan bahwa Allah pun memiliki makar, maka lebih kepada rencana Allah yang pasti adil. Apakah kebaikan atau keburukan? Pasti adil. Apakah Allah akan selamatkan atau Allah akan binasakan? Pasti dengan hikmahnya, dengan keadilannya. Tidak akan keluar dari sifat adilnya Allah, dari sifat hikmahnya Allah. Maka tetap sifat makar bagi Allah adalah sifat baik. وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Mereka punya rencana, Allah pun punya rencana. Mereka punya tipu daya, Allah subhanahu wa ta'ala lebih hebat dalam merencanakan tipu daya atas mereka. Tetapi tetap maknanya tidak sama. Karena bagi Allah sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaan yang tidak pernah ada kedzaliman padanya. Apa kata Allah? وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Aku tidak akan mendzalimi hambaku, kata Allah. Allah tidak mendzalimi siapapun. Maka kalaupun Allah menimpakan berbagai macam azab, maka itu karena keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu makar secara bahasa? Al-makar fil lughah huwa isalul adha ilal ghairi bi khufyatin. Secara bahasa, memang makna makar adalah menyampaikan adha, satu kejelekan, kepada yang lain bi khufyatin, dengan samar-samar. Merencanakan agar dia terperosok, dibuat sedemikian rupa agar dia terjatuh padanya. Atau direncanakan dengan ini, dengan itu, agar dia tersungkur. Itu makar. Bihaitsu la yash'ur bidzalik. Di mana orang yang akan ditimpakan sesuatu padanya, la yash'ur bidzalik, tidak merasa. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Baik. Bagaimana kalau makar bagi Allah SWT? Ikhwan ibn a'azzakumullah, makna makar tadi ada padanya tetapi dengan keadilan. Artinya Allah merencanakan sesuatu atas seseorang. Nanti dia akan diazab pada waktu ini, pada saat ini, dengan cara seperti ini. Allah merencanakan. Tetapi kalau makar bagi makhluk konotasinya jelek, tapi makar bagi Allah adalah keadilan. Maka tidak sama dengan makhluk. Fa idza kana hadza bihaqqin, kalau rencana-rencana tadi dengan kebenaran, rencana menimpakan pada seseorang dengan keadilan, maka itu bukan kejelekan. Wa hadza huwa makrullah, itulah rencana Allah, makar Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak lepas dari keadilannya, enggak lepas dari hikmahnya. Fa innahu yamkur bidh-dhalimin al-fasiqin. Fainahu yamkur bidzalimin wal fasiqin. Allah merencanakan untuk menimpakan kejelekan pada orang-orang zalim. Allah merencanakan untuk menimpakan azab pada orang-orang fasik. Fayusil ilaihimul uqubah. Maka Allah kirimkan kepada mereka azab. Atau kita sampaikan dengan lebih tepat kalimatnya, fa innahu yamkur bidzalimin man yasha, atau yamkur man yasha bidzalimin wa man yasha min alfasiqin. Kenapa saya tambah man yasha? Karena orang zalim ada dua, ada yang ditimpakan kejelekan padanya, ada yang dimaafkan oleh Allah taala. Demikian pula orang fasik. Ada yang diazab oleh Allah di dunia, kemudian diampuni di akhirat. Ada yang dibiarkan oleh Allah, direncanakan oleh Allah, agar kemudian dia mendapatkan azab yaumul qiyamah. Maka ini semua barakallahu fikum rencana-rencana Allah yang kita tidak tahu. Berarti ada makna khafi? Naam, ada makna khafi, tersamar. Apakah kita tidak khawatir? Jangan-jangan kita sudah dicatat oleh Allah menjadi orang yang akan mendapatkan ini, mendapatkan itu dari kejelekan-kejelekan. Na'udzubillah min dhalik. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Maka kalau kita tidak tahu, ya sewajarnya, seharusnya, semestinya setiap hamba merasa takut dan khawatir dari rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang ya'man min makrillah, merasa aman dari makar Allah, berarti ada kelainan padanya. Ada kelainan. Afa aminu makrallah? Allah pertanyakan, afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari rencana Allah? Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun? Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun? Afa aminu makrallah? Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah katakan, apakah mereka enggak khawatir? Kalau Allah merencanakan untuk turunnya azab di waktu malam dalam keadaan mereka tidur, apakah mereka tidak khawatir yang berbuat kesyirikan, berbuat kesesatan, kebidahan, berbuat dosa-dosa, kedoliman-kedoliman? Afa aminu? Apakah mereka merasa aman kalau tiba-tiba turun azab di waktu malam? Wahum na'imun. Ketika mereka tidur, yang berarti enggak sempat taubat, enggak sempat minta ampun, enggak sempat beramal apapun, tiba-tiba mati. Su'ul khatimah. Dan sudah terjadi beberapa kejadian, bukan satu kejadian. Sedang hura-hura mereka, sedang pesta dengan kemaksiatannya, tiba-tiba terkena tsunami. Sudah terjadi. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, Allah katakan, atau mereka merasa aman dari ba'suna, dari azab kami yang datang pada mereka duhan di waktu pagi. Wahum yal'abun, dalam keadaan mereka sedang main-main. Itu juga banyak terjadi. Sedang main-main di lapangan mati, tiba-tiba turun azab. Apakah sempat bertaubat? Apakah sempat memperbaiki amalannya? Apakah sempat dia menambah amalan saleh? Enggak sempat sama sekali. Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari rencana-rencana Allah? Fa innahu yamkur bidh-dhalimin man yasha wal fasiqin man yasha fayusul ilaihimul uqubah min haitsu la yash'urun. Maka kadang-kadang Allah timpakan pada mereka azab dalam keadaan mereka tidak merasa. Wa hadza adlun minhu subhanahu yuhmad alaih. Ini adalah keadilan dari Allah yang terpuji Allah dengan sifat tersebut. Jadi makar bagi Allah bukan sifat jelek, tapi sifat yang adil atau sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan, bahwa Allah memiliki rencana-rencana yang pasti baik, yang pasti adil, yang pasti hikmah. Amma idza kana isalul adza ila al-ghairi bighair haqqin fa hadza dhulmun wa la yajuz. Adapun jika menyampaikan adza, satu kejelekan kepada orang lain, bukan dengan kebenaran, fa hadza dhulmun wa la yajuz, maka itu kedzaliman dan tidak boleh. Dia borong produksi saudaranya, semuanya dia borong, dia simpan sampai sudah mulai rusak, dia jual kemana-mana. Akhirnya terkenal bahwa produksi si fulan busuk, rusak, jelek. Dia punya rencana supaya produksinya hancur, dan saya akan produksi yang sama, yang lebih bagus. Itu kejahatan. kedzaliman. Itu makar. Makar yang jelek. Wa hadza huwa makrul makhluq. Itulah yang dikatakan tipu daya makhluk. Itulah yang dikatakan makar-makar makhluk. Amma makrul khaliq jalla wa ala. Adapun makar Allah, makar sang pencipta jalla wa ala, fa huwa mahmudun kulluh. Maka itu semuanya terpuji. Li'annahu adlun, karena itu keadilan. Qistun, keadilan. Fahadha farqun bainal amrayn. Makanya adalah perbedaan antara dua perkara, makar wa makar. Makar bagi Allah dan makar bagi makhluk sangat berbeda. Yani baina makar Allah wa makar makhluk. Wa makar wa makar Allah. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah pun memiliki makar. Dan Allah sebaik-baik yang membuat makar. Hadza min babil jazaa'i lahum. Dan ini di antara balasan Allah atas mereka. Fahuwa laisa zulman minhu azza wa jal. Maka makar Allah bukan kedzaliman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama huwa murattab ala makrihim. Tetapi makar Allah, rencana Allah untuk menimpakan azab adalah disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Apalagi sudah diperingatkan. Apalagi sudah diperingatkan. Barang siapa yang berbuat begini akan kami azab. Bukan sekali, bukan dua kali, sekian kali. Itu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mereka melakukan makar-makar jelek, kedzaliman-kedzaliman, maka Allah pun merencanakan makar yang adil, yang sempurna. Wa makarallahu bihim uqubatan, sebagai balasan untuk mereka. Wa hadza adlun minhu azza wa jal. Wa bil hadis, dan disebutkan dalam hadis, inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiq 'alayhi al-kitab fayamal bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Disebutkan dalam hadis yang sahih dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim, sesungguhnya salah seorang kalian ta'amal bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiq 'alayhi al-kitab. Sesungguhnya salah seorang kalian ada beramal dengan amalan ahli jannah hingga antara dia dengan jannah tinggal sejengkal lagi. Fayasbiq 'alayhi al-kitab, kemudian didahului oleh catatan kitab, ini takdir. Fayamal bi'amali ahli nar, akhirnya dia di akhir hidupnya, padahal tiga sejengkal lagi dia mati masuk ke dalam jannah, akhirnya dia beramal dengan amalan ahli nar, fayadkhulun nar, maka dia masuk neraka. Yadkhulun nar bisababi anahu amila bi'amali ahli nar. Dia masuk neraka karena dia beramal dengan amalan ahli neraka di akhir hidupnya. Wal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung akhirnya. Al a'mal bil khawatim, amalannya baik tiba-tiba akan wafatnya sesat, menyimpang, kufur, maka mati sebagai orang kafir, walaupun menjadi kafirnya hanya sehari atau dua hari, bahkan sejam atau dua jam. Sebaliknya, orang yang melamar dengan amalan ahli nar, na'udzubillah min dalik, yang kalau dia mati saat itu dia masuk neraka, ternyata ketika hampir wafatnya dia berubah, bertaubat, beramal dengan amalan ahli jannah, fayadkhuluha, masuk dalam surga. Padahal baru masuk Islamnya sehari dua hari sebelum wafatnya, atau mungkin sejam dua jam sebelum wafatnya. Seperti seorang sahabat yang tidak pernah sholat kecuali 2 rakaat, ada yang bahkan belum sempat beribadah, mengatakan apakah begini? Naam, asyhadu an la ilaha illallah. Dalam perang masuk Islamnya, langsung ikut berperang dan mati. Kapan dia sholatnya? Belum sempat. Tetapi di akhirnya husnul khatimah. Ikhwani fillah na'azakumullah. Sebaliknya na'udzubillah, orang seperti Rajjal yang di akhir hidupnya justru bergabung dengan Musaylamah al-Kadzdzab, padahal dia pernah berjihad bersama Rasulullah SAW, pernah berperang bersama Nabi dan para sahabatnya, masya Allah. Dan Nabi sudah menyatakan, di antara kalian ada yang aku lihat gerahamnya di neraka Jahannam seperti gunung Uhud besarnya. Para sahabat ketakutan. Maka berjihad mustamitan. Mustamitan ini mati-matian. Sampai mereka berharap syahid. Syahid, syahid, syahid. Dalam perang berikutnya, syahid, syahid, syahid. Dipersaksikan syahidnya oleh Rasulullah SAW. Artinya jelas bukan mereka yang dimaksud. Terakhir, tinggal Abu Hurairah dengan Rajjal. Abu Hurairah khawatir. Semua sudah dipersaksikan syahid. Siapa lagi? Ternyata sepeninggal Rasulullah SAW, Rajjal ikut bersama Musaylamah al-Kadzdzab. Maka kata Abu Hurairah, alhamdulillah, berarti bukan aku. Khamidina a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti ada di antara mereka yang beramal dengan amalan ahli jannah, tiba-tiba di akhir hidupnya berubah. Beramal dengan amalan ahli nar, fayadkhulun nar. Berarti barakallahu fikum, kita semua tidak aman. Kita semua enggak bisa tenang. Kita enggak tahu bagaimana akhir hidup kita. Barakallahu fiikum. Maka berupayalah, bersungguh-sungguhlah. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Berupayalah sungguh-sungguh untuk mengamalkan semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin kebaikan akhirat dan kebaikan dunia sebisa-bisanya. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'in billah. Yadkhuluha bi'annahu 'amila bi'amali ahli al-jannah wa mata 'alayh. Berarti yang menyebabkan dia masuk surga atau masuk neraka adalah ma mata 'alayhi. Apa yang dia mati di atasnya. Yani khawatimnya. Fan-naru la tadkhulu illa bi'amal. Neraka tidak dimasuki oleh seseorang kecuali dengan atau karena amalan-amalan. Wal jannah la tudkhal illa bi'amal. Demikian pula surga tidak dimasuki kecuali dengan amalan-amalan. Wal amalu bil khawatim, dan amalan tergantung akhirnya. Fala yaghtarrul insan bi salahihi wa istiqamatihi wa ya'man min az-zaig. Maka hendaklah jangan tertipu seseorang dengan kesolehan dirinya, dengan keistiqomahan dirinya. Jangan merasa tenang dari penyimpangan. Jangan merasa aman bahwa dia enggak akan menyimpang. Kam zaga min mu'minin wa min muslimin wa min alimin. Betapa banyak orang yang menyimpang. Orang yang tadinya mu'min, orang yang tadinya muslim, orang yang tadinya alim, punya ilmu, ternyata menyimpang. Ada kam, bukan satu, betapa banyak. Allah jalla wa ala azaghahum lamma hasala minhum ma hasal min al mukhalafat. Allah sesatkan mereka ketika terjadi pada mereka mukhalafat, ketika terjadi pada mereka penyelisihan-penyelisihan, dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan. Zaig, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka zaghu, azaghallahu qulubahum. Ketika mereka mulai menyimpang, mulai bergeser, maka Allah sesatkan mereka. Fala ya'manul insan 'ala nafsihi wa yuzakki nafsahu. Maka seseorang jangan merasa aman atas dirinya, saya pasti masuk surga. Jangan. Jangan ujub. Jangan gede rasa. La ya'man min makrillah, jangan merasa tenang dari rencana-rencana Allah. Wa la yuzakki nafsah, dan jangan mensucikan dirinya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kata Allah, jangan kalian sucikan diri kalian. Allah tahu siapa yang paling bertakwa. Allah tahu siapa yang paling bertakwa. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa suci. Jangan kalian merasa bersih. Jangan kalian merasa paling hebat, paling saleh, paling banyak ibadah, paling tinggi ibadahnya. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian sucikan diri kalian. Fala ya'man minal zaygi wa yukhalatul ashrar wa yastami' ilayhim. Jangan pula karena merasa kuat iman, ya'man minal zaik, merasa aman dari penyimpangan, kemudian yukhalatul ashrar, kemudian mereka bergabung dengan orang-orang jelek, dengan ahli ahwa, dengan ahli dalal, dengan orang-orang sesat, dengan ahli maksiat. Yastami' ilaihim, mendengar ucapan mereka, mendengar kata-kata mereka, kalimat-kalimat mereka, dengan merasa saya enggak akan sesat, masa saya bisa ditipu oleh mereka. Ini GR namanya. Bahaya, bahaya. Imam Tawus ibn Kaisan enggak berani mendengarkan syubhat dari ahlul bidah, padahal wa imam, alim, menutup telinganya ketika kelompok sesat berbicara. Wahai anakku, tutup juga telingamu. Usjud, tekan lagi, tekan lagi. Jangan terdengar. Setelah selesai, ingat, kalau engkau mendengarkan ucapan-ucapan ahlul bid'ah, ahlul dalal, tutup telingamu. Sesungguhnya al-bid'ah itu khattafah, wal-qulubu da'ifah. Bid'ah itu menyambar dan hati ini lemah. Jangan coba-coba merasa aman dari penyimpangan. Saya enggak akan sesat. Saya enggak akan menyimpang. Masa saya terbawa? Enggak mungkinlah. Saya sudah selesai kitab ini, kitab ini, kitab ini. Saya sudah mondok berpuluh-puluh tahun. KR. Kemudian duduk dengan ahlul bid'ah, ditelan habis. Seperti anak muda di zaman para ulama yang berkata kepada mereka, wahai guruku, aku akan datangi mereka, aku nasihati mereka. Jangan. Tapi aku bisa menasihati mereka. Jangan. Anak muda tadi maksa. Berangkat ke kaum murji'ah. Wala yarji illa murji'an. Dia tidak pulang kecuali sudah jadi murji'ah. Na'udzubillah. Satu majlis saja. Dan sudah sampai pada kita riwayat tentang anak muda yang tidak sengaja duduk di bawah pohon, berteduh dari panasnya matahari, ternyata ada satu orang tua di sebelahnya ikut berteduh juga di situ. Satu majelis saja. Orang tua itu berkata kepada anak muda, wahai anak muda, bagaimana pendapatmu kalau saya katakan padamu, naiklah pohon ini. Kalau engkau enggak bisa naik pohon ini, saya akan siksa kamu. Kemudian saya potong kakimu. Kata anak muda tadi, itu zalim. Itu zalim. Taib. Cerdas kamu. Bagaimana pendapatmu kalau Allah katakan, hendaklah kalian beriman, nanti masuk surga. Ternyata ditakdirkan kafir. Anak itu berhenti dan berkata, iya ya, gak mungkin Allah zalim. Makanya takdir itu gak ada. Langsung jadi qadariyah. Satu majelis. Kapan cerita ini muncul? Ketika 30 qadariyah dihukum oleh penguasa. Semuanya masyayikh. Kecuali satu anak muda ini. Lah kamu kenapa? Kok ikut bersama orang-orang ini? Aku dulu pernah duduk dengan satu orang dari mereka. Terus mereka berkata seperti ini, seperti ini. A'udzubillah. Fi majlisin wahid. Sehingga jangan sok. Jangan sok kuat. Jangan merasa aman, merasa tenang dari penyimpangan, kemudian dengan berani duduk dengan hizbiyin, duduk dengan musafiqin, duduk dengan ahlul ahwa wal bid'ah wal dalalah. Jangan. Jangan sok. Akan ditelan oleh mereka dan masuk syubhat ke hatimu dan enggak bisa keluar lagi ila yaumil qiyamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Bagaimana caranya istiqamah? Caranya istiqamah adalah dengan ilmu wal amal. Jangan berhenti mencari ilmu, jangan berhenti mengamalkan ilmu. Apa yang kamu sudah tahu, kerjakan. Itu caranya istiqamah. Satu, belajar terus, tidak berhenti. Kedua, mengamalkan ilmu. Kalau mau tambah yang ketiga, jangan pisahkan dirimu dari orang-orang baik. Yani dari ahlus sunnah salafi. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajha. Sabarlah engkau bersama mereka-mereka yang selalu menyeru Allah di pagi dan sore. Sebab kalau sudah terpisah sendirian, fa inna adz-dzi'ba ya'kulu al-ghanam al-qasiyah. Sesungguhnya serigala akan memakan kambing yang sendirian. Akan mudah disesatkan kalau engkau sendirian. Berada di tengah orang awam. Maka hati-hati. Teman kalian yang ketika keluar dari pondok ini kemudian sibuknya dengan dunia, bersama ahli dunia, dengan orang-orang awam. Lihat apa jadinya. Seakan-akan gak pernah mempelajari sunnah. Hilang semua dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Itu yang terlihat. Gak ada sunnah di wajahnya. Gak ada sunnah di pakaiannya. Gak ada sunnah di badannya. Gak ada sunnah. Plus, maksiat di jarinya. Merokok. Kembali. Itu baru yang zahirnya. Bagaimana yang ada di batinnya? Wallahu ta'ala a'lam. Kita gak tahu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini bahayanya kalau memisahkan diri dari ahli sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.